Karena sebagaimana kata Imam Syafi'i, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayduha qayyid suyudaka bil ibadil wathiqa famin al-hamaqati an tasida risalatan wa tatruha bain al-khalaiqi tariqa. Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Termasuk kebodohan, kalau kamu ya berburu setelah mendapatkan buruan lalu kamu lepas begitu aja. Ya, jadi ini yang pertama hendaknya menuntut ilmu para santri ya untuk memiliki cita. Baik, dan yang kedua terus kita ingatkan kepada semuanya, terutama kepada para santri, agar tetap disiplin dan tetap saling mengingatkan antara satu dengan yang lain tentang protokol kesehatan. Ya, ini sangat penting untuk kesuksesan tahap yang pertama ini, kedatangan yang pertama. Kita harapkan dengan kita ikhtiar, dengan kita usaha serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan perlindungan kepada kita semuanya. Dan harapannya ya teman-teman kita ya yang masih memilih online, harapannya ya dengan kita bisa mensukseskan tahap yang pertama ini, harapannya mereka juga bisa bergabung bersama kita. Oleh karenanya kerjasama ya, kekompakan kita ya sangat diperlukan, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ta'awun 'alal birri wa at-taqwa. Dan sebagai informasi, insyaallah ta'ala besok pada asar ya akan ada penyuluhan ya tentang protokol kesehatan ya bersama dokter kita untuk mengingatkan, untuk terus mengingatkan. Kita tidak boleh lengah, tapi juga tidak boleh apa? Panik. Kita tawakal kepada Allah. Tapi ingat, tawakal kepada Allah itu definisinya adalah i'timadul qalbi 'ala Allah ma'a ahli asbab. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengambil sebab, sembari usaha. Ya. Rasulullah SAW mengatakan tentang tawakal dalam mencari rizki, lauranakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la rusiktum kama yursatul tayr yahdu himasa wa yaruhu bitana. Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung dalam mencari rizki. Jadi kita disuruh bertawakal dalam mencari rizki, niru siapa? Burung. Yahdu himasa wa yaruhu bitana. Perhatikan burung itu di pagi hari dia keluar dalam keadaan keroncongan, lapar. Wayahdu hima wayaruhu bitana. Di sore hari dia pulang dalam keadaan apa? Kenyang. Ya. Perhatikan, kita disuruh bertawakal seperti tawakalnya burung. Tapi apakah burung tersebut diam tidur aja di sangkarnya? Tidak. Dia keluar. Keluar untuk mencari ya makan, mencari rizki. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tawakal harus disertai dengan apa? Usaha. Ya, harus disertai dengan usaha. Demikian juga dalam riwayat Tirmidzi, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membawa unta, kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ikat dan saya bertawakal atau saya lepas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi, "Iqilha wa tawakkal." Ikat untamu baru kemudian apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tawakal harus disertai dengan usaha. Oleh karenanya, ikhwan, ya, alhamdulillah kita sudah berada di ma'had, mudah-mudahan ini lebih aman ya daripada antum di rumah, tetapi ya tanggung jawab kita adalah untuk apa? Menjaga. Ya, menjaga, maka kita harus disiplin, kompak ya dengan menerapkan langkah-langkah Islam, ya, langkah-langkah Islam, demikian juga langkah-langkah kedokteran, ya, saran-saran dari mereka demi kebaikan kita apa? Bersama, ya, demi kebaikan bersama. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-101. Bismillahirrahmanirrahim. An Jarir radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada. Dari Jarir, Jarir maksudnya adalah sahabat, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Jarir ibnu Abdullah al-Bajali, ya, termasuk hal yang unik dalam biografi Jarir bin Abdullah, dia ini adalah orangnya tinggi besar, ya, sampai saking tingginya itu sejajar dengan punuk unta, ya, punuk unta, dan disebutkan bahwasanya sandalnya saja, sandalnya beliau itu sepanjang satu hasta, ya, satu hasta, saking gedenya. Baik, Jarir bin Abdullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadanya, fi hajjatil wada, pada hajjatul wada. Hajjatul wada yakni haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa hajjatul wada itu? Tahun berapa? 10. Masya Allah, salah. Tahun berapa? 8. 10 apa 8? 10, iya. Baik, Hajjatul Wada, ya, tahun 10. Diwajibkan haji itu tahun 9, tapi Rasulullah SAW baru menunaikannya pada tahun ke-10. Baik, Hajjatul Wada, haji perpisahan, disebut sebagai Hajjatul Wada karena Rasulullah SAW pada saat haji itu, ya, mengungkapkan kalimat-kalimat apa? Perpisahan. Ya, saya tidak tahu apakah saya bertemu dengan kalian, ya, setelah ini ataukah tidak. Jadi kalimat-kalimat apa? Perpisahan. Makanya wasiat-wasiat Nabi pada momen-momen Hajjatul Wada dibukukan oleh para ulama, karena itu adalah wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jarir bin Abdullah pada saat Hajjatul Wada, istansitin nas, suruh manusia apa? Diam, karena yang haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berkhutbah, ingin memberikan ceramah, ya, wasiat-wasiat kepada para jemaah haji, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu belum ada mikrofon juga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jarir agar menyampaikan kepada para sahabat supaya apa? Diam. Karena dengan diam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara bisa lebih didengar, ya, lebih jelas ucapan Nabi dan bisa dipahami dengan bagus. Karena kalau masih ngobrol, ya, masing-masing ngobrol sendiri-sendiri, Rasulullah SAW ngomong akhirnya enggak jelas, ya, suaranya beliau, apalagi dulu belum ada apa? belum ada mikrofon, ya. Baik, maka yang dilakukan Rasulullah SAW adalah istansitin nas, minta kepada beberapa sahabat menenangkan, ya, kepada para jamaah, kepada para sahabat agar mereka betul-betul fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh diam. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dalam Hajjatul Wada, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya wasiat ini wasiat yang sangat penting, sampai nyuruh perhatian, diam, fokus mendengarkan. Itu berarti apa yang akan disampaikan oleh Nabi adalah wasiat yang sangat penting. Ya. Di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang yang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ya, sebagian di antara kalian ya memukul punggung sebagian yang lain. Maksudnya saling berantem, saling berperang, bunuh-bunuhan antara satu dengan yang lainnya. Jadi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jangan nanti setelah saya tidak ada lalu kalian berantem antara satu dengan yang lain. Kalian bertengkar antara satu dengan yang lain. Kalian berperang antara satu dengan yang lain. Karena pembunuhan adalah termasuk dosa besar. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, dosa paling besar setelah syirik kepada Allah SWT adalah dosa pembunuhan. Ya, dosa besar setelah syirik adalah dosa pembunuhan. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik, ya, melainkan pembunuhan. Ya, melainkan pembunuhan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'indallah min qatlil muslimi bighairi haq." Hancurnya dunia beserta isinya jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan yang benar. Dihancurnya dunia beserta isinya itu masih lebih ringan ketimbang terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu an masuk kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Saat Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan kepemimpinan beliau, para pemberontak Khawarij, ya, maka kata Abu Hurairah, "Wahai Khalifah Utsman, afala nuqatiluhum? Kenapa kita tidak apa? Memerangi mereka saja. Ini pemberontak ini. Pemberontak ya, diperbolehkan untuk diperang. Ya, untuk diperangi. Namun sahabat Utsman radhiyallahu an ya adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau saat itu seorang khalifah. Andaikan beliau menginstruksikan kepada prajuritnya ya, orang-orang para sahabat yang masih banyak yang loyal kepada Utsman bin Affan. Ya, andaikan beliau memerintahkan untuk membantai para pemberontak tersebut, bisa apa tidak? Bisa aja. Bahkan mereka memiliki persenjataan, mereka tentara-tentara yang kuat. Tapi itu tidak dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kenapa? Karena beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, seandainya kamu membunuh satu saja di antara mereka, sama saja kamu membunuh semua manusia. Karena mereka juga seorang muslim juga. Ya, mendingan saya menjadi korban terbunuh daripada saya memerintahkan untuk membunuh mereka. Akhirnya Utsman bin Affan ya diserang dan kemudian meninggal dunia. Dia rela dibunuh daripada nanti apa? Dia membunuh karena memikirkan tanggung jawab nanti di akhirat sangat berat. Ya. Semua itu ayyuhal ikhwah karena masalah nyawa ini masalah yang sangat berat. Ya. Nah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan beliau adalah jangan kalian membunuh antara satu dengan yang lain. Jangan kalian kembali setelahku menjadi orang-orang yang kafir. Apakah berarti orang yang membunuh berarti ya, tetapi ini adalah istidlal yang keliru. Hadisnya sahih, tapi cara pendalilannya tidak benar. Kenapa demikian? Karena kalimat kufur itu ada dua macam. Ya. Ada yang pertama al-kufrul akbar. Kekafiran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua adalah al-kufrul asghar, kekufuran yang kecil, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Di antaranya adalah apa? Pembunuhan. Pembunuhan ini masuk kufrul akbar atau kufrul asghar? Asghar. Kenapa? Karena dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang membunuh tidak kafir. Tidak kafir. Seperti dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma." Perhatikan di situ. "Wa in ta'ifatani minal mu'minin." Ya, apabila ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman yang saling berperang, Allah tetap menamakan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Allah enggak menyebut mereka adalah orang-orang kafir. Demikian juga dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa-dosa ya, syirik. Tapi mengampuni dosa selain syirik. Pembunuhan selain syirik apa tidak? Selain syirik. Berarti dia masuk dalam ayat yang mulia ini. Berarti ada kemungkinan Allah SWT akan mengampuninya. Walaupun dia tidak bertobat kepada Allah SWT. Demikian juga dalam ayat yang lain. Dalam ayat tentang pembunuhan. Allah mengatakan, "Faman ufiya lahu min ahih." Ya. Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Allah menyebut ya, masih saudara. Pembunuh dengan yang dibunuh itu masih disebut sebagai apa? Saudara. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka bukan orang-orang yang kafir yang keluar dalam agama Islam. Bagaimana dengan hadis ini? La tarji'u ba'di kufaron, ini dibawa kepada kufar, maksudnya kufur secara kufur asghar. Kufur asghar. Kufur yang kecil. Jelas di sini? Nah ini. Ini cara memahami yang benar. Dan ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita dalam memahami dalil, jangan hanya satu ya dalil saja. Kita harus menggabung dengan hadis-hadis yang lain. Kita harus memahami dengan dalil-dalil yang lain juga. Orang-orang khawarij, mereka tersesat karena memahami hanya sekedar ayat-ayat wa'id yang bersifat ancaman. Orang-orang murji'ah, mereka tersesat ya karena mereka hanya memahami ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang janji-janji Allah SWT dan rahmat Allah SWT. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memahami, menggabungkan ya antara nas-nas tersebut. Ya, dan itu adalah jalan keselamatan. Tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Baik. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah anjuran bagi seorang ustadz atau pendidik apabila ingin menyampaikan suatu nasihat ya, menyuruh para hadirin diam mendengarkan. Diam mendengarkan. Ustaz misalkan mau memulai pelajaran atau memulai kajian, terus masih ada yang ngobrol, masih ada yang ini disuruh untuk apa? Ya, perhatian terlebih dahulu. Ya, kepada para ikhwan, para akhwat, ya, misalkan ya, tolong untuk fokus mendengarkan, misalkan. Siapkan ya, alat tulisnya dan sebagainya. Demikian. Jangan biarkan para jemaah atau santri atau murid itu kemudian ngobrol sendiri, tidur sendiri, melayang kemana-mana pikirannya, dibiarin aja. Yang penting pokoknya saya apa? Udah ngajar. Bukan seperti itu. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada para sahabatnya agar diam. Agar diam. Supaya tujuan kita mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu itu betul-betul apa? Terwujudkan. Tujuan kita menyampaikan ilmu kepada mereka. Lah kalau mereka ngobrol sendiri-sendiri, ya, ngobrol sendiri-sendiri, bagaimana mereka akan apa? Mendapatkan ilmu. Baik, faedah yang kedua. Faedah yang kedua, anjuran bagi penuntut ilmu untuk mendengarkan ya pelajaran atau ilmu yang disampaikan oleh ustaz. Ya, dengarkan baik-baik agar mendapatkan ilmu. Makanya salah satu kunci agar kita mendapatkan ilmu adalah al-istima'. Apa al-istima'? Mendengarkan dengan baik. Bukan cuma sekedar sama. Dalam bahasa Arab, beda antara sama dengan istima'. Kalau istima' itu apa? Mendengarkan dengan serius, fokus. Kadang-kadang kita dengerin tapi ya gitulah. Dengerinnya enggak terlalu serius gitu. Apalagi kalau online gitu, pelajarannya online gitu. Sambil ngopi, sambil nonton kadang. Nah, itu sama. Tapi kalau istima itu betul-betul kita apa? Fokus. Dengarkannya itu serius. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Jangan cuma lalu lalang begitu aja. Ya, dengarkan baik-baik. Ya. Ini salah satu kunci agar kita mendapatkan ilmu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, ya. Allah mengatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah pelajaran, peringatan bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati, bagi orang yang pasang telinganya, pendengarannya baik-baik, dan yang ketiga dia memahami. Makanya dari ayat ini kata Imam Ibnu Qayyim menunjukkan kepada kita kunci mendapatkan ilmu itu ada tiga. Yang pertama adalah niat. Diambil dari inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang memiliki hati, yakni niatnya tulus, hatinya bersih. Makanya orang semakin bersih hatinya, lurus niatnya, maka semakin akan mendapatkan ilmu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Nah, ini pelajaran penting bagi kita agar meluruskan niat kita, membersihkan hati kita. Semakin lurus niatnya, semakin bersih hatinya, antum akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au alqasam'a, ini kunci yang kedua, yaitu mendengarkan. Pasang telinganya baik-baik. Ya, pasang telinganya baik-baik. Bukan ngobrol sendiri, bukan ngantuk apalagi tidur. Nah. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, an-nu'asu fi majalisil ilmi minasyaitan. Ngantuk dalam majelis ilmu, pas kajian ngantuk, pas di kelas ngiler. Nah, itu kata beliau apa? Minasyaitan. Dari setan. Ini dari setan. Ngantuk itu ada waktunya. Tidur ada waktunya. Bukan di majelis ilmu, bukan di ya di kelas. Saat kita belajar, hendaknya kita apa? Mendengarkan baik-baik. Yang ketiga, wa huwa syahid. Ini adalah isyarat agar kita memahami dengan baik-baik. Ya, kita serius saja dengarkan secara serius, belum tentu paham kok. Ya kan? Belum tentu paham. Apalagi kalau enggak serius. Gitu loh. Kita dengarkan baik-baik, serius, itu belum tentu paham. Apalagi kalau antum enggak serius. Ya. Maka ini diperhatikan. Ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, awwalul ilmi an-niyyatu. Summal istima'u. Summal fahmu. Summal hifdhu. Thummal amalu. Summan nashru. Tingkatan ilmu itu, pertama, nomor satu adalah niat. Nata niat. Makanya, para ulama ahlul hadis yang mengawali kitab-kitab hadis dengan innamal a'malu bin niat. Itu sebagai pelajaran, peringatan bagi penuntut ilmu untuk menata niatnya. Arba'in Nawawi didahului dengan apa? Innamal a'malu bin niat. Sahih Bukhari, innamal a'malu bin niat. Seakan-akan penulisnya mengatakan, wahai para santri, wahai para penuntut ilmu, sebelum kamu melanjutkan ya belajarmu, tata niatmu terlebih dahulu. Luruskan, jangan sampai bengkok. Ya, karena ini akan menentukan ya selanjutnya. Kemudian summal istima, dengarkan baik-baik. Itu tingkatan yang kedua setelah niat. Tingkatan yang kedua apa? Istima, dengarkan. Kalau pengen mendapatkan hidayah, ya dengarkan. Ada sebagian orang enggak, bukannya malah mendengarkan, malah kemudian anti duluan, gimana mau mendapatkan ilmu. Kalau dia dengarkan aja sudah enggak mau. Ya, bubarkan kajian, enggak mau didengarkan. Coba dengarkan terlebih dahulu. Siapa tahu hatinya apa? Ya, lembut, mendapatkan hidayah. Taib, yang ketiga, summal fahmu. Pemahaman. Setelah dengarkan, ya dipahami dengan baik. Ya, dipahami dengan baik. Konsentrasi. Kemudian yang keempat, summal hifdhu, dihafal. Setelah dipahami, dihafal. Ini penting. Bahkan sebagian ulama pernah mengatakan, man ramal ilma bila hifdin faqad istahal. Siapa yang menginginkan ilmu tanpa hafalan, enggak pakai menghafal, maka dia menghayal. Untuk menghayal mendapatkan ilmu kalau malas untuk menghafal. Ilmu yang sesungguhnya itu dalam hafalan. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, yakni yang dihafal. Sebagian ulama mengatakan al ilmu ma dakhalal hammam. Ilmu itu yang bisa dibawa masuk ke ya, hammam, kamar mandi. Yakni hafalan. Kalau Al-Qur'an misalkan di kertas atau kitab, kalau antum masuk WC, toilet misalkan, kan enggak mungkin dibawa masuk kan? Enggak mungkin. Tapi kalau hafalan, maksud hafalannya ditaruh dulu di luar. Kan enggak mungkin. Ya, itu maksudnya al-ilmu madahulal hammam, yakni ilmu itu yang ada di hafal. Ya, yang dihafal. Uniknya dulu pernah diceritakan ada salah seorang ulama, ketika dia melakukan perjalanan, kitab-kitabnya ditaruh di atas khimar. Ya, di atas khimar. Kemudian di tengah perjalanan dia dicegat oleh perampok, begal, mau dibegal, ya, kata dia, ambil semua hartaku, tafadhol, ya, tapi jangan kitab-kitabku, ini hartaku yang paling apa, yang paling berharga bagi saya, yang lainnya fulus, ambil terserah nggak apa-apa, tapi kalau kitab jangan, ini barang berhargaku. Kata perampoknya, kalau memang berharga, naruhnya jangan di sini, taruh di sini, ditunjuk dia. Karena perampoknya mantep ya. Dari situ akhirnya ulama tersebut dia rajin untuk apa? Menghafal. Ya, lalu dia mengatakan rubba dharratin nafiah. Kadang-kadang musibah itu ada hikmahnya juga, ada hikmahnya. Ya. Nah, jadi intinya hafalan ini penting sekali. Makanya antum jangan malas untuk menghafal. Ya. Kemudian summal amal, kemudian diamalkan. Bahkan inilah inti ilmu. Al-amalu thamaratul ilm. Amal itu adalah buahnya ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu mengajak kepada amal, ya, menyeru kepada amal. Fa in ajabahu, kalau amal memenuhi panggilan tersebut, maka ilmu akan tetap berada di hatinya. Wa illa irtahal, tapi kalau enggak diamalkan, dia akan pergi. Artinya ikhwan, ilmu kalau diamalkan, maka itu akan mantap. Ya, ilmu tersebut akan berkembang, kuat. Coba antum kalau misalkan punya hafalan, hafalan Al-Quran, surat Al-Fatihah, sering diulang-ulang, diamalkan. Beda sama misalkan surat Al-Jin, jarang-jarang dibaca. Ya, mantepan mana hafalannya? Surat Al-Fatihah, karena sering diamalkan. Ya kan? Setiap sholat kita baca Al-Fatihah. Di luar sudah, ngelontok sudah. Karena diamalkan. Ilmu tentang sholat, kita kalau ilmu tentang sholat, beda sama ilmu kita tentang haji misalkan. Kenapa? Ilmu kita tentang sholat lebih menguasai. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena diamalkan. Karena diamalkan. Makanya percuma kalau kita memiliki banyak hafalan, memiliki banyak pengetahuan, tapi gak diamalkan. Ya, amalkan ilmu yang telah kita ketahui, sehingga Allah SWT akan memberkahi ilmu kita. Kemudian summan nasyr, kemudian disebarkan. Disebarkan. Baik. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah larangan, ya, larangan dari pertengkaran dan pembunuhan. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada, dan ini adalah wasiat yang sangat penting. Karena masalah darah ini masalah yang sangat krusial, ya. Masalah nyawa ini masalah yang sangat krusial. Ya. Dosa yang paling besar setelah syirik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa kufur itu ada dua macam. Ada kufrun akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ada kufrun asghar, yaitu kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pembunuhan masuk yang mana? Kufrun akbar atau kufrun asghar? Kufrun asghar. Kenapa? Karena dalam ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain, ya, bahwa seorang yang membunuh selama dia masih bertauhid, selama dia muslim, maka tidak keluar. Makanya termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan kita tidak mengkafirkan seseorang karena terjatuh di dalam dosa besar, selama dia tidak menghalalkannya. Seperti madhab Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Ya. Padahal akidah ini adalah akidah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Kalau dia kafir, kalau pelaku dosa besar itu kafir, berarti apa? Kekal di neraka nanti. Padahal dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Bahkan kata Nabi, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati, syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Nah, insyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Ini hadis yang berikutnya, ini hadis kisah petualangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, ini menarik. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.